Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Qala al-muallifu Qad 'alimallahu mal 'ibadu 'amiluna Al-muallif al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Sungguh Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh para hamba. Alimallahu azalan ma hum amiluna. Allah Azza wa Jalla mengetahui semenjak dahulu segala sesuatu yang mereka para hamba lakukan. Ma ya'maluhul ibadu 'alimallahu dzalika azalan wa katabahu fil lawhil mahfuzi wa awjadahu subhanahu wa ta'ala bimasyiatihi thumma 'amila hadzal 'abdu. Segala sesuatu yang diperbuat oleh para hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya semenjak dahulu dan menulisnya di dalam al-lawhul mahfuz dan menciptakannya subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya. Kemudian hamba ini melakukannya. Al-ibadu ya'maluna fi syai'in qad 'alimahu Allahu azalan wa katabahu fil lawhil mahfuzi. Para hamba melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala telah mengetahuinya semenjak dahulu dan menulisnya di dalam al-lawhul mahfuz. وحين إرادة الله لوقوع ذلك الشيء يقع من هذا العبد خيرا كان أو شرا. Dan tatkala Allah Ta'ala menghendaki terjadinya sesuatu ini, muncullah perbuatan dari hamba ini, baik perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ila ma hum sa'iruna. Al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Dan Allah Ta'ala mengetahui pula kemana mereka para hamba akan menuju, yaitu di kehidupan akhirat. Imma ilal jannati wa imma ilal nari. Bisa jadi menuju surga, bisa jadi pula menuju neraka. Imma ashqiya'u wa imma su'ada'u. Bisa jadi mereka para hamba adalah orang-orang yang sengsara dan bisa jadi pula mereka para hamba adalah orang-orang yang bahagia. Al-ashqiya'u masiruhum ilan nari. Orang-orang yang sengsara tempat kembali mereka menuju neraka. Wassu'ada'u masiruhum ilal jannati. Dan orang-orang yang bahagia tempat kembali mereka menuju surga. Mahum amiluna min khairin wa masiruhum insya'allahu ilal jannati. Wa ma amiluhu min syarrin min kufrin wa ma'asin wa dhunubin fa ha'ula'i in kanu kuffaran fa ma'aluhumun naru wa in kana 'usatan fa hum dakhiluna fi qawlihi ta'ala إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Apapun yang diperbuat oleh para hamba berupa kebaikan dan tempat kembali mereka insyaallah menuju surga, dan apapun yang para hamba perbuat berupa keburukan, berupa kekafiran, kemaksiatan, dosa, maka mereka ini apabila mereka adalah orang-orang kafir, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Dan apabila mereka adalah para pelaku kemaksiatan yang beriman, maka mereka masuk di dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَهُوَ عَاصٍ وَمُصِرٌّ عَلَى كَبِيرَةٍ أَوْ كَبَائِرٍ فَهَذَا يَدْخُلُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kemudian apabila seorang hamba meninggal dalam keadaan ia berbuat kemaksiatan dan terus-menerus di atas sebuah dosa besar atau dosa-dosa besar, maka hamba ini masuk di dalam kehendak Allah Ta'ala. Insya'a afa'anhu wa insya'a azzabahu biqadri ma yastahiqu. Apabila Allah Azza wa Jal menghendaki, Allah Azza wa Jalla memaafkannya. Dan apabila Allah menghendaki, Allah Ta'ala menyiksanya sesuai dengan siksaan yang ia berhak mendapatkannya. Wa biqadri ma yasha'ullahu. Dan selama yang Allah kehendaki. Thumma ba'da dhalika yukhrijuhu Allah bifadlihi thumma bitauhidil 'abdi wa imanihi. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala akan mengeluarkannya dari neraka dengan keutamaannya, kemudian dengan tauhid hamba tersebut dan keimanannya. Wal mu'minu sabiqu wa ashabul yamini haula'i insya'allahu yadkhuluna al-jannata ra'san biduni azabin. Dan seorang mukmin yang mendahului dalam kebaikan dan golongan kanan, mereka ini insya Allah akan masuk ke dalam surga secara langsung. tanpa siksaan di dalam neraka. Wa yabqal muqassiruna al-mukhti'una al-mudhnibuna, dan tersisa orang-orang yang kurang dalam beramal, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Minhum man ya'fullahu anhu wa yadkhulul jannata qabla an yu'adzaba. Di antara mereka ada yang Allah maafkan dan masuk ke dalam surga sebelum disiksa. Wa minhum man yu'adzibuhu Allahu thumma yukhrijuhu 'azza wa jalla. Di antara mereka ada yang Allah siksa, kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya. Imma bisyafa'ati syafi'ina, bisa jadi dengan syafa'at para pemberi syafa'at. Wa imma bimahdi rahmatihi, bisa jadi dengan murni rahmah Allah Azza wa Jalla. Wa huwa arhamur rahimina subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla adalah yang paling maha penyayang, subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang baru saja kita baca, wa yadkhulul jannata qabla an yu'adzaba, masuk ke dalam surga sebelum disiksa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalimat ini tidak tepat, karena seseorang yang meninggal dalam kecuali apabila difahami darinya wa yadkhulul jannata qabla an yu'adzaba, dia masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak disiksa di dalam neraka. Ini makna yang benar dari kalimat ini. Wa yadkhulul jannata qabla an yu'adzaba, masuk ke dalam surga sebelum disiksa, yaitu ia masuk ke dalam surga tanpa disiksa di dalam neraka, karena Allah Azza wa Jal memaafkannya dan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dalam pekan ini, mulai hari Ahad sampai Kamis, karena ada ujian mid semester, maka kajian kita langsungkan sampai jam 8. Adapun hari ini karena anak terlambat datang, sehingga ada tambahan waktu sebentar. Mudah-mudahan beberapa pertemuan ke depan bisa kita mulai jam 7.40 dan kita akhiri pada pukul 8 insyaallah taala. Tafaddalu wa barakallahu fiikum.